curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Agie, wis bengi, wis petang dodot, bojoku rung bali-bali. Ki kaya-kaya ni tak mesti ki potong bebek angsa ge, serong kanan serong kiri. Arde bojo bekas-bekas preman, orang kena dipercaya temenan. Wong ngene nyambut gawe, mangkat tesuk jam 5, siki jam 2 bengi kok ngurung bali. Lah ngapa ge, ngapa ge ge? Ki curigai ge, perlu dicurigai ge. Oh bari klebang, klebang, klebang. Dodok-dodok lawangnya nanti ambrol. Ayo mene, bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk ki, jam loro esuk. Ngapa ge ngapa? Kapanane geng kau bali? Wis tak sediak na bebekan merica karo lombok pokoknya. Wis men ngono jorna. Kaya ni kie. Wong e urung katon ni ngambune wis gudul ngumah ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama kue aja, Pak. Nyong iya lah. Bebalik. Boksingan nama masalah-masalahnya sendiri ke Pak Priwe. Masa kalau bojone dewek kelalen. Oh, apakah bojoku? Gek, boksingan berjenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kie. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Enggane lunga ki jam 5 esuk iki jam loro nganti arep gagat esuk kurung bali. Tapi bali padang apa jare? Ki mesti ki mampir ki mari ngene pacare ki mesti. Pacaran maning ki mesti ki. Heh, sing sabar sayangku. Aja geri-geri kaya ku. Ki wong lanang bali kesel-kesel sedina kerja 24 jam per sasat. Nggo ngempani sapa, nggo nyeneng sapa, nggo nyeneng kowe. Sebagai bojoku sing paling kecintai. Orang ngandel ora percaya. Ana wong kerja-kerja kok nganti ya bene. Dia mesti pacaran maning ge, dia mesti ge. Pacaran maning ge mesti ge. Gimana kelam ini? Tujuri? Iya maksudnya kalau ngebedok apa jadi gawe? Kenapa jangan pakai prive? Eh? Nggak jadi kesel lagi ge nyambut gawe. Taur? Kok malah mau ngajak aja kucu-lucu? Yang kok sabar, sabar. Engkau tekuculing, kok lambi kita kuculing. Atis disit. Nyong yang ngerti. Kayak kangen karo nyong. Tapi caranya cek. Hei, sing bener ngomong ya. Kangen-kangen ke prive. Soir, nyong kangen karo kowe ya. Hah? Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Kowe anger lunga-lunga Bali nih mesti esuk. Kayak mesti ya bojo maning ya mesti ya. Paling orang ya di pacar maning ya ya. Dari kan kelamin ya. Pokoknya anger kau nang kelambimu ana rambut wong wadon. Aja takon dosa kowe ya. Terus terang bayang ngerupi suara cinta. Daripada main sembunyi-sembunyi kayak gini, ha? Oh alah, jangan. Dua bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh alah, ceritanya ke cemburu kok. Aja cemburu. Yang kewis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak kowe, ya lumayan. Lutung menengguai lain. Hei gue. Soalnya mungkin yang ngoleh liane, emang si Jika ya kok benyongan nih denger ya gue. Orang tong-tong, kok ngapa ngoleh liane? Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep pesilat, arep mulai goroh ya. Kayak deleng apa ya? Kaya nang kelambi, kaya nang rambut-rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi, rambut-rambutnya siapa ya? Kayak sing jelas udur rambutmu, sing jelas udur rambutku. Rambut-rambut semiran, ki rambutnya siapa jajal? Arep gorong ono ya, arep orang aku ono ya. Sabar disit, sabar. Sabar lagi modar. Nyong paling orang senang ngerti kayak na. Nyong paling orang demen ngerti kayak na ya. Wis kena ke. Nang kelambi kena rambut-rambutnya siapa? Ke sayangku. Orang sayang-sayangan. Lagi panas ke hatiku. Panas. Gelang gue gawang enek kelambinnya. Ken, kelambinnya. Bebang nyong kan ngomong-ngomong ya. Orang sudi nyong kan jadi tukang ubah. Kelambi terus gue pacaran ke rumah dunia. Kon nyong sih kon ngubahin. Sorry temen ya. Rambutnya sapa kaya nang kami, ya? Walah, Gusti Pangeran. Cemburu nih aja membabi celeng kaya gue bicaranya cemburu. Kaya rambutku dewek, belum kaya. Padam kok kaya rambutnya kaya, Dijembreng kaya. Kaya padam kok rambutku kaya rambutku dewek. Nyong tetep orang percaya. Kaya, cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Ombok mandan sing mandanana pengertian kalau wong lanang sedina met kerja. Uli dadi kerja sekerja-kerjane apa bae dilakoni. Wong oleh duit sing akeh, go sapa go koe. Kata-kata domai kaya kia. Oh alah, kira rambut ku dewek. Ora pokoknya orang ngandel pokoknya kepacaran maning. Wis iki kaya iki bae. Angger percaya ya syukur orang yang ana bodoh-bodoh karepmu kepriwe. Siki nyong dicemberoni seneng. Dicemburoni yang seneng. Ingatase wong wadon cembur karo wong lanang, kuwi berarti tanda cinta. Ning anggo carane iki terlalu iki. Ora dadi iki kaya iki cemburu sing terlalu iki jenenge. Pokoknya masih panas ge. Panas ge nyong panas, atiku panas. Pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga. Tak dalang konang kelambian rambutnya maning wis. Orang nana maaf kok kowe. Mesti kowe selingkuh kaya nang jaba. Mesti kowe de pacar maning nang jaba. Mesti kowe de bojo maning nang jaba. Ora papa wis. Ora papa gari dikitani bae. Ngesuk angger nyong bandikan ngendi-ngendi. Wis gari ngono diteliti ana rambut. Kaya apa ora? Angger pancen kowe ana rambut maning. Berarti teka kone nyong pacaran maning. Nyong bojo maning. Bos iki karo Betang. Kesel ya nyong. Kesel ngerti kesel. Nek ya Betang kopi. Kopi tong tapi. Nang bulane, bulane tong nang duit, wis tuku. Nang turu, ngantuk. Langsung arep balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Oh, cakar-cakar no. Kerek-kerek ngono. Jajal bae. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bojoku tercinta. Kira tak tahu nek, balik asik, orang mampir-mampir. Aja kayak gue, nyong tadi selekangan karo kowe. Eish, mau disit, rakangan-kangenan. Bilang tujuh nih kelambi nek, teliti. Oh, ada bilang kelambi kok nye. Isora bakalana, ora bakalana lho wong nyong ku kerja nyong ku lelaki setia nyong. Isora bakalana rambut, isora bakal apa kok. Lho nyong lunga ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng. Bersih kia ya, ora nana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, si kia. Terlalu pandan terlalu. Terlalu kali tadi wong lanang, terlalu. Anapa maning? Oh Allah, yang bercaranya kayak gini tak kendak bayangan ya. Dela-dela kesuk. Arep orang kesuk ke priwe, dewang lanang sih orang setia berbebas. Orang setia ke priwe, ha. Oke, deleng kelambine apa anak? Anak rambutnya ini, anak rambutnya apa yang ini nyong pacaran maning ngerobong wajon. Deleng, ha. Justru gue ya, kebangetan orang member. Aku kayak kurang ngepriwe, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa. Kuring ngadeng ikut, sepren udah di bawah wajon. Anapa maning. Kaya kelambi mbok bersih. Orang apa-apa nih, orang nana rambutnya. Iya, kelambimu kue bersih. Kelambimu bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apa nih. Mulane kue nyongjan, laratiku panas hatiku. Wani-wani nih kue ya, pacaran kero bocah gundul kue ya. Walah, jangan. Gusti Pangeran. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.